masih berbunga cintaku ini, harum dalam kenangan. Biarpun telah engkau calarkan kuntum-kuntum rindu, masih berdarah lukaku ini, pedih menikam jiwa. Simpulan cinta terwujud kini, menyapalah cerita. Kadar mengulik kenangan kasih dan sayang yang kita semai tetandusan. Mengapa terjadi perpisahan dikala aku memerlukan? Sejepis rindu menghias kamar kegelapan. Kini